Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu dah sallama tasliman katsiran wa ba'd. Wal hadhu ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu ibn al-ala. Wal hadhu pembuangan tak ma faslin dengan adanya fasal dengan illa fuddila lebih dipilih. Kama zaka illa fatatu ibn al-ala seperti ma zaka illa fatatu ibn al-ala. Tidak dikatakan ma zakat, tapi ma zaka. Dibuang taknya, karena difasal dengan illa. Ya. Itu lebih dipilih. Ucapan ini menunjukkan adanya apa? Al-khiyar, gitu, pilihan. Dan itu yang dipilih oleh Ibn Malik di dalam kitabnya yang lain lebih jelas lagi. Kata beliau di dalam kitabnya yang lain, An-Nasuhih jawazuhu nasran aydan khilafan il-jumhur. Yang benar boleh pula untuk disertakan bersama fil tersebut ta khilafan lil jumhur. Ada dalilnya di antaranya waqad quri fa asbahu la tura illa masakinuhum, itu kan dengan rafa. Juga in kanat illa sayhatun. Sayhatun ya di sini sayhatan jadi kita bingung. In kanat illa sayhatun dengan rafa. Dengan apa? Rafa. In kanat illa sayhatun. Ada dalilnya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya yang demikian tidak boleh seperti dikatakan oleh Asy-Syarih. Wa idza fusila bainal fi'li wal fa'ilil mu'annats bi illa, apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annats dengan illa, maka lam yajuz itbatu ta' indal jumhur, maka tidak boleh menetapkan ta' menurut jumhur. Nanti akan kita baca alasannya. Fataqulu maqama illa hindun, maka engkau katakan maqama illa hindun. Wa ma tula'a illa syams, tidak boleh engkau katakan maqamat illa hindun wa la ma tula'at illa syams. Maka jaa fi syi'r, telah datang penetapan ta pada fi'il yang seperti ini, yakni yang dipisahkan dengan fa'ilnya yang mu'annas haqiqi ataupun majazi dengan illa, kemudian ditetapkan ta'nya seperti wa ma baqiyat illa dulu'u al-jarashi', ini indal jumhur. Boleh pada syair, karena syair seringkali membolehkan apa yang tidak diperbolehkan. Faqaulul musannif, maka ucapan musannif yaitu Ibn Malik, innal hadza mufaddal 'ala al-ithbat, yushir mengisyaratkan bi anna al-ithbat aidan jaiz. Memang demikian yang dikendaki dan dimaksud oleh Ibn Malik. Walaysa kadzalika, yang saja dikatakan oleh Asy-Syarih tidak demikian, yakni tidak boleh menurut beliau. Ya. Sudah kita baca kemarin, ya, ta'liq dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Li'annahu idza arada bihi annahu mufaddal 'alaihi bi'tibari annahu thabit fi an-nathar wa an-nadhm wa anna al-ithbat innama ja'a fi syi'ri fa sahih. Karena sesungguhnya apabila beliau menghendaki dengan ucapan ini bahwasanya al-hadzf, annahu al-hadzf lebih dipilih 'alaihi 'ala al-ithbat bi'tibari annahu thabit fi an-nathar wa an-nadhm, dengan memandang bahwasanya al-hadzf itu ada pada nasr dan nazm itsbat, yes, bi'tibari annahu al-hadzf, saya ulangi ya, li'annahu in arada bi, dikarenakan apabila al-musannif Ibnu Malik menghendaki dengan ungkapan beliau al-hadzf mufaddal, bahwasanya al-hadzf itu mufaddal lebih dipilih daripada itsbat, dari sisi bahwasanya al-hadzf itu sabit ada pada nasr dan nazm, dan bahwasanya itsbat hanyalah ada pada syair, maka yang demikian sahih, tapi bukan itu kan yang dimaksud oleh Ibn Malik. Wa in arada an al-hadz akthar min al-ithbat fa ghairu sahih, adapun kalau yang dikendaki adalah bahwasanya pembuangan itu lebih banyak daripada penetapan, penetapan juga banyak tapi pembuangan lebih banyak, kalau ini yang dimaukan maka tidak benar katanya. Li'anna al-ithbat qalilun jiddan, karena ithbat qalilun jiddan, ya kalaupun sedikit tetap ada, ya ini menunjukkan olehnya juga, sebagaimana dikuatkan juga oleh Al-Makudi ataupun Al-Muradi, wa sahih jawazuhu fi an-nasri 'ala qillah. Ya. Kemudian lihat catatan kaki nomor 1. Paragraf keduanya belum kita baca. Ya tu min al-ulama man dhahaba illa an hadza ta'i fi hadhihi al-halati amrun wajib la yajuzu al-udul 'anhu illa fi darurati syi'ri. Di antara ulama itu jumhur berpendapat bahwasanya pembuangan ta' fi hadhihi al-halah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annas oleh illa, kemudian dibuang taknya. Ya. Ominal ulama, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pembuangan ta dalam keadaan ini dalam keadaan fi'ilnya dipisahkan oleh illa. Amrun wajib adalah perkara yang wajib. La yajuzul udul anhu, tidak boleh ditinggalkan. Illa fi darurati syi'ri, kecuali pada darurah syi'riyah. Min ajli anna al-fa'ila ala tahqiq, ini alasannya. Mengapa jumhur atau sebagian ulama melarang untuk menyertakan atau menetapkan pada fi'ilnya ta ketika dipisahkan dengan oleh fa'ilnya dengan pemisah berupa illa. Min ajli anna al-fa'ila, karena fa'ilnya ala tahqiq secara hakiki laisa huwa al-ismul waqi' ba'da illa. Karena fa'ilnya secara hakiki bukanlah isim yang jatuh setelah illa. Walakinnahu ismun mudzakkar mahdzuf, tapi isimnya yang hakiki dari fi'il tersebut adalah mudzakkar yang mahdzuf. Wa huwa al-mustathna minhu, dan dialah mustathna minhunya. Fa idza qulta la yazurni illa Hind, apabila engkau berkata tidaklah mengunjungi kecuali Hind, fa inna aslal kalam, maka asal dari kalamnya adalah yazurni ahadun, ahadun mudzakkar atau muannats, mudzakkar, maka yazurni. Wa anta law sarahta bi hadza al-mahdhuf ala hadza taqtil lam yakun laka illa habta. Engkau seandainya menyebutkan secara terang-terangan, secara jelas sesuatu yang mahdhuf ini ahadun, lam yazurni ahadun, ya seperti penakdiran ini, maka tidak boleh bagimu kecuali membuang ta, ya kan. Kalau ditasrih hakikat ataupun asli fa'ilnya, ya pakainya tazkir fi'ilnya karena takdirnya ahadun. Lian al-fa'ila muzakkar, karena fa'ilnya muzakkar. Wa hadha huwa alladhi yuridu syarih an yudzima bihin nazim, inilah yang dimaukan oleh pensyarah untuk beliau mengharuskan dengannya an-nazim. Harus seperti ini. Li'annahu madhhabul jumhur, karena ini adalah madhhabnya jumhur. Wa huwa ilzam ma la yalzam, tapi ini pengharusan sesuatu yang tidak harus. Ala anna lana fi hadha ta'lil wa fi tartibil hukmi 'alaihi kalam la tattasi' lahu hadhihi al-'ujalatu. Meskipun kami memiliki ya fi hadha ta'lil pada alasan ini wa fi tartibil hukm, dan penetapan hukumnya kalam yang tidak mencukupi pembahasan yang cepat ini. Kemudian wal hadzu. Enggak apa-apa ya, kita ulangi ya. Di sini ada yang masih samar. Kalau ada yang kurang jelas kita ulangi lagi. Wal hadzu qad ya'ti bila faslin wa ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin waqa'. Wal hadzu qad ya'ti bila faslin wa ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin waqa'. Pembuangan apa? Tau ta'nitsi sakinah. Terkadang datang bila faslin wa ma', tanpa pemisah. Ya, keluar kadang dari hukum aslinya. Ya, hukum aslinya masih ingat bagaimana? Fi'il itu wajib tadzkir atau ta'nits rinciannya? Ya. Apabila fa'ilnya adalah dhamir muttasil mu'annas, maka wajib di ya, sertakan padanya ta'. Kemudian juga apabila fa'ilnya itu isim dhahir mu'annas, apakah hakiki ataupun apa? Majazi, wajib pula disertakan apa? Ta. Ada pun selain itu? Ya, boleh. Ya. Ditinggalkan boleh pula ditetapkan. Seperti pada 6 macam isim yang menunjukkan kepada jamak. Masih ingat ikhilafnya ya. Yang pertama pada isim jamak. Isim jenis jamak. Apa lagi? Jamak muannats salim, jamak dzakir salim, jamak taksir lil muannats, jamak taksir lil muzakkar. Bagaimana pendapat orang Kufah terkait dengan 6 isim ini? Boleh pada ke-6-6-nya tazkir dan ta'nits. Ini mazhab yang paling luas, yang paling mudah. Ada hujahnya enggak mereka? Ada. Apa? Illal ladzi amanat bihi banu Israil. Banu muzakkar salim atau muannats salim? Muzakkar salim. Cuma mereka orang Basrah memiliki jawabannya. Kalau Banu Israel meskipun muzakkar salim, tapi dia bentuk mufradnya tidak salim. Karena asalnya adalah banabun kan, dibuang wawunya kemudian ditambahkan wawu yang lain, wawu rofa dan nun, sehingga perlakuannya seperti jamak taksir banu. Ya, perlakuan seperti jamak taksir, boleh tak nih kan? Boleh tazkir, punya jawaban mereka nya. Tapi yang jelas itu mazhab yang paling luas. Ya, kemudian yang kedua mazhabnya siapa? Abu Ali al Farisi. Lebih sempit lagi, yaitu bahwasanya kalau jamaknya jamak mudzakkar salim, wajib di fiilnya di tazkir. Kalau fa'ilnya adalah jamak muannats salim, maka fiilnya wajib di ta'nits dengan ta. Adapun kalau selain itu dari empat sisanya, maka boleh apa? Tazkir dan ta'nits. Kemudian lebih sempit dari itu lagi mazhab yang ketiga, yaitu apa? Ya. Apa? Saya masih ingat. Mazhabnya jumhur Basriin dikecualikan jamak mudzakkar dan muannats salim. Itu jamaknya jumhur orang Basrah, yaitu bahwasanya apa rinciannya, kalau jamak mudzakkar salim maka wajib fiilnya ditazkir, yakni tanpa disertakan ta. Kalau muannats salim wajib tanpa fiilnya disertakan ta. Adapun mazhab yang kedua, mazhabnya Abu Ali Al-Farisi, boleh ya dengan dua sisi pada semuanya kecuali satu saja, yaitu jamak mudzakkar salim, yaitu. Tapi dengan ini kita enak ya, luas ya. Kalau lupa atau keliru, ada mazhab yang mendukungnya. Apalagi punya hujahnya. Illa alladzi amanat bi banu Israil. Iya, iya. Yang belum belajarnya itu iya, iya. Banu Israil. Banu Israil coba. Mudzakkar salim atau muannats salim? Mudzakkar. Betul berarti kamu. Lalar jawaban yang lain. Itu pantai ini. Kemudian wal hadzu qad ya'ti bila fasl wa ma' dhamir dzil majazi fi syi'rin waqa', pembuangan terkadang datang meskipun tanpa pemisah, pembuangan ta pada fi'il yang disandarkan kepada fa'il yang muannats hakiki, terkadang apa dibuang ta-nya, terkadang datang tanpa pemisah. Ya, antum kalau masih ingat di kitab Tuhfa itu Syekh Muhammad Muhyiddin ada satu contoh, iya kan, fiilnya mudzakkar, fa'ilnya muannats, ja'a imra'atun atau apa gitu, ada di Tuhfa itu, coba dibuka dari awal sampai akhir, insyaallah saya jamin ada. Ada itu ya. Kemudian yang kedua, wa ma' dhamiri dil majazi fi syi'rin waqa', dan juga ada pembuangan bersama fiil yang merofakkan bomir dari fa'il yang muannats majazi ini terjadi pada syair. Kalau tadi pada isim bohir ya. Kalau yang pertama tadi ketika apa fa'ilnya berupa isim bohir, muannatsnya apa hakiki, ini kadang terjadi dibuang ataupun terjadi pembuangan. Yang kedua bagaimana keadaannya, gambarannya, fi'ilnya merofakkan apa fa'il yang berupa bomir muttasil yang muannats majazi, kembalinya muannats majazi. Ini kan dua tempat kan harusnya apa? Disertakan tak semua. Tapi terkadang terjadi pembuangan. Kalau yang pertama itu lugha yang sedikit, yang kedua terjadinya pada syair saja. Qad tuhdhabu ta'u min al-fi'li al-musnad ila muannatsin haqiqiyyin min ghairi faslin. Terkadang dibuang tak dari fi'il yang disandarkan kepada muannats haqiqi tanpa pemisah. Wa huwa qalilun jidda. Dan ini sedikit sekali. Hakasi bawahi qala fulanah, sebagaimana dihikayatkan oleh si bawahi qala fulanah. Ayat wa qad tuhdhabu ta min al-fi'l al-musnad ila dhamir al-muannats al-majazi, dan terkadang juga dibuang ta dari fi'il yang disandarkan kepada dhamir muannats majazi. Wa huwa makhsusun bi syi'r, kalau ini dikhususkan pada syi'r saja. Ka qawlihi fala muznatun wadaqat wadqaha wala ardu amqala imqalaha, tidak ada mendung atau awan yang mencurahkan air hujan, tidak pula ada bumi yang bisa menumbuhkan sayur-sayuran. Abqala di sini bukan abqalat. Padahal fa'ilnya dhamir mustatir, ya, atau dhamir muttasil untuk muannats al-majazi. Kembali kepada al-ard. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ada isyal kan? Yang di mana tuh? Yang di mana? Hah? Qolal? Yang mana? Faqolul musannif. Yang mana? Hah? Halaman berapa? Yang mana? Yus'ir bin. Kok 72 lagi? Jelas ini. Antum tanyakan aja sama temannya. Sudah bilang dua kali. Ya. Tadi kan antum kan yang dari innal hadza mufaddalun alaihi sebagian? Ya. Intinya saja ya. Ucapan beliau Ibnu Malik, wal hadzu ma'fasun bi illa fuddila, beliau berpendapat boleh. Ya, untuk fiilnya ditaknis ketika dipisahkan dari fa'ilnya yang muannats haqiqi oleh illa. Boleh sebagaimana beliau sebutkan dengan terang-terangan dalam kitabnya yang lain. Ya. Wata'u ma' jam'in siwa salimi min mudhakkarin kata'i ma' ihdal labin wal hafa bi ni'fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu. Wata' dan ta' ta'bah ta'u ta'ni tisakinah ma' jam'in siwa salimi min bersama fa'il yang berupa jama' ya. Siwa salimi min selain jama' mudhakkar salim, jadi ta' bersama jama' selain jamak mudzakkar salim adalah seperti ta bersama ihdal labin. Ihda maksudnya mufradnya al-labin, labinah. Labin itu adalah al-attub, attub alladzi lam yuhraq binar. Jadi batu bata yang belum dibakar dengan api. Antum lihat kan orang nyetak bata kan, jemur udah kering, belum dibakar, itu namanya apa? Labinah. Kalau sudah dibakar, beda lagi namanya. Jadi ta bersama jamak. Jamak apa saja? Sebutkan isim jenis jamak, isim jamak, jamak taksir, lim mu'anath al-muzakkar, mu'anath al-salim, itu. Selain salim, tak bersama jamak selain jamak muzakkar salim adalah seperti tak bersama mufradnya labin, labinah. Yakni boleh ditetapkan taknya, boleh pula apa dibuang. Hanya saja di sini ada sedikit penjelasan dari Al-Hubari, kata beliau menjelaskan tentang kata ma'ihdal labin, kata fi aslil jawaz, maksudnya ma'ihdal, kata ma'ihdal labin pada asal pembolehannya, pada asalnya boleh ya, seperti tak pada labinah gitu. Tak bersama jamak-jamak selain jamak mudzakkar salim dari sisi pembolehan sama dengan tak yang bersama isim apa tuh pun muannats majazi seperti labinah. Ya, kata beliau fi asli jawaz wa illa karena kalau tidak demikian fatta ma'na fi labinah ta bersama contoh labinah arjah lebih rajih. Wal hadzu fi jam'i taksir mutlaqa wasmil jam'i wasmil jinsi arjah ala malid damamini walladzi lisyuti istawa istiwaul amraini. Ha, itu. Saya ulangi ya. Asal ini kata beliau wa ta'ma jam'in siwa salimi min mudzakkarin ka ta'ima ihdal labin. Ini pada asal pembolehan. Meskipun yang lebih rajih dari sisi kerajihannya berbeda. Ta bersama contoh labinah seperti kusirat labinatun dipecah. Bata ini lebih rajih daripada kusira labinatun. Adapun pembuangan ta bersama jamak taksir ja'a rijalun secara mutlak apakah untuk muannats ataupun muzakkar juga bersama isim jamak, juga bersama isim jenis, lebih rajih pembuangan ini menurut Ad-Damamini. Adapun menurut As-Suyuti sama dua perkara ini. Paham ya? Nah, paham. Masih ada bingung mana? Oh, belum kutulis mengawal nanti paham. Nanti saya paham, paham. Kalau nanya belum kutulis, belum. Ya. Paham kan? Paham, sudah. Sekali lagi saya baca ya. Fi asli jawazi wa illa fatta'u ma nahwi labinatin arjah wal hadfu fi jam'i taksir mutlaqa wasmil jam'i wasmil jinsi arjah alama lidjamamini walladhi li suyuti istiwa'ul amraini wal hadfu fi ni'mal fatatu istahsanu li anna qasta jinsi fihi bayinu. Pembuangan tau ta'ni fi sakinah pada contoh ni'mal fata istahsanu, dianggap baik oleh mereka orang Arab. Itu maful bi muqaddam. Aslinya istahsanu al-hadfa fi ni'ma al-fatatu. Boleh dikatakan ni'ma al-fatatu atau ni'mat al-fatatu. Di sini dianggap bagus pembuangan apa? Tak pada ni'ma al-fata dan yang semisalnya dari af'al al-madh ataupun az-zam. Meskipun yang lebih bagus, kalau yang bagus, yang lebih bagusnya disertakan padanya tak. Lianna qasdal jinsi fihi bayyinu. Kenapa? Tetap dianggap boleh pembuangan ta pada fi'il atau af'al al-madh dan af'al az-zam, karena maksud dari jenis itu sangatlah jelas. Ni'mal fatat jelas alif lamnya lil jins. Sehingga kita sudah tahu kan al-jins bagaimana kalau fa'ilnya fi'il itu al-jins. Boleh dengan dua sisi kan? Idza usnida al-fi'lu ila jam'in fa imma an yakuna jam'a salamatin mudzakkarin aula. Apabila fi'il disandarkan kepada jamak, maka bisa jadi jamaknya jamak salim li mudzakkar atau selain itu. Kalau disandarkan fi'il kepada jamak, bisa jadi jamaknya jamak mudzakkar salim ataupun selain itu. Fa in kana jam'a salamatin mudzakkarin, adapun kalau disandarkannya kepada jamak mudzakkar salim, lam yajuz iqtiranul fi'li bitta, maka tidak boleh fi'il diikuti oleh ta. Ada enggak yang bolehkan? Ada. Siapa? Al-Kufiyun. Orang-orang Kufah. Fataqul, jumhur enggak memperbolehkannya. Kau katakan qawmat zaiduna, wala yajuz qawmat az-zaiduna. Wa in lam yakun jam'a salamatin li mudzakkarin bi an kana jam'a taksirin li mudzakkarin kal rijali aw li muannatsin kal hunudi aw jam'a salamatin li muannatsin kal hindat jaza itsbatu ta'i wa hadzuha. Adapun apabila disandarkannya fi'il itu kepada jamak, ya, selain jamak mudzakkar salim, bi an kana jam'a taksir, seperti kepada jamak taksir untuk mudzakkar seperti ar-rijal, atau jamak taksir untuk muannats seperti al-hunud, ataupun disandarkannya kepada jama' salamah li mu'annath atau mu'annath li salim seperti al-hindat, maka jaza isbatu ta'i wa hadzuha, boleh ditetapkan pada nyata atau dihilangkan dari nyata. Fataqulu qawma ar-rijalu wa qawmat ar-rijalu wa qawma al-hunudu wa qawmat al-hunudu wa qawma al-hindatu wa qawmatil hindatu. Fa isbatu ta'i li ta'awulihi bil jama'ah. Apa alasannya kau boleh dengan dua sisi? Boleh disertakan pada nyata, boleh pula dihilangkan dari nyata. Fa itsbatu ta'i li ta'wilihi bil jama'ah, maka menetapkan ta' karena dia ditakwil, jamak-jamak tersebut ditakwil dengan makna jama'ah. Jama'ah kan muannats. Ar-rijal jama'ah, sekelompok orang. Wa hadzuha li ta'wilihi bil jama'ah, dan dibuang nyata diperbolehkan karena ditakwil dengan jama'. Al-jama'. Ada catatan kaki di sini berfaedah. Wa hukmul musanna al-muannats hukmul mufradi sawa'un akana haqiqiyyan am ghairu haqiqiyyin. Hukum fa'il yang musanna ataupun hukum dari isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya, ataupun hukum isim yang musanna, kalau kita sebut fa'il kadang naibul fa'ilnya enggak masuk, takutnya gitu ya, padahal masih sama bahasanya. Hukum isim musanna yang muannats seperti hukum mufrad, sama saja apakah muannatsnya hakiki ataupun ghair hakiki, sama. Jadi yang musanna seperti mufrad hukumnya. Sudah lewat kan yang mufrad itu. Wa asyara biqawlihi katama ihdal labin. Kemudian beliau al-musannif Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapannya katama ihdal labin, seperti ta bersama ihda itu mufradnya al-labin, yaitu labinah. Ila anna ta'ama jam'i taksir wa jam'i salamati li mu'annasin katta'i ma'adzahiri al-majaziyi ta'nif kalabinah. Mengisyaratkan dengan ucapan ini katama ihdal labin kepada bahwasanya ta bersama jama' taksir juga bersama jama' mu'annas salim adalah seperti ta bersama fa'il yang zahir yang majazi ta'nifnya seperti labinah. Fagama taqul, ya bisa fa'il ataupun naibul fa'il sama ya pembahasannya. Masalah fi'il ini perlakuannya antara naibul fa'il dengan apa? Fa'il sama dalam masalah fi'ilnya, tazkir dan ta'nisnya. Fagama taqul kusiratil labinatu, dipecah patah itu. Wa kusira al-labinatu, boleh pula wa kusira al-labinatu. Meskipun yang lebih rajih kata ad-damam ini mana? Kusiratil labinatu atau kusira? Kusirat. Kalau menurut As-Suyuti, ya, istiwa'u al-amraini. Taqulu qamar rijal wa qamatir rijal. Wa kadzalika baqi ma taqaddam. Mana yang lebih rajih kata ad-damam ini? Qamar rijalu dengan qamatir rijal? Qamar rijalu. Adapun inda Suyuti istiwa'ul amraini. Wa asyara biqawlihi wal hadza. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari bait berikutnya. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wal hadza fi ni'mal fatatu. Pembuangan pada ni'mal fatatu ila akhiril bait ila annahu yajuzu fi ni'ma wa akhwatiha idza kana fa'iluha muannatsan ithbatu ta'i wa hadzuha wa in kana mufradan muannatsan haqiqiyan. Mengisyaratkan kepada bolehnya pada ni'ma dan teman-temannya ni'ma dari af'al al-madh juga masuk di dalamnya af'al adzam idza kana fa'iluha muannatha. Ya, jadi beliau mengucapkan wal hadza fi ni'mal fata mengisyaratkan kepada bahwasanya boleh pada ni'ma dan teman-temannya apabila fa'ilnya muannats untuk itsbatu i'rabnya apa? Itsbatu fa'il dari yajuzu, boleh menetapkan ta dan boleh pula membuangnya. Wa in kana mufradan muannatsan haqiqiyan, meskipun ya meskipun fa'ilnya mufrad muannats haqiqi, apalagi selain itu. Ini yang paling kuat tuntutannya kepada saya kan ini. Iya kan? Ini saja boleh untuk ditetapkan tanya atau dibuang apalagi selain ini. Fataqul, maka engkau katakan ni'mal mar'atu hindun. Kalau dalam ucapan menyerah apa yang hafal? Ni'ma jazaul muttaqin al-jannah. Darul amani wal muna, yang kurang punya. Ni'mal jazaul mutni'ma jazaul muttaqin al-jannah. Ni'ma darul amni wal amani wal muna itu. Di situ dibuang taknya. Wa ni'matil mar'atu hindun, boleh. Wa inna ma jaza dzalika, apa sih alasannya kok bisa diperbolehkan padanya dua sisi pada bab ni'mah ini? Wa inna ma jaza dzalika li anna fa'ilaha maqsudun bihi istighraqul jinsi. Hanyalah hal itu diperbolehkan dikarenakan fa'ilnya, fa'ilnya hak bagaimana? Ni'ma dan akhwatnya. Fa'ilnya ni'ma dan teman-temannya maqsudun bihi, dimaukan dengan fa'il tersebut istighraqu al-jins, cakupan kepada jenis yang ada di bawahnya. Kalau al-mar'ah semua masuk. Ar-rajul semua masuk. Lihat ada penjelasan tambahan juga kalau misalnya saya ambil dari Al-Hudhari menjelaskan tentang maksudun bihi istighraq al-jinsi bina'an ala anna al fi fa'il ni'ma lil-jinsi la lil-ahdi. Ini dibangun di atas bahwasanya al pada fa'ilnya ni'ma lil-jinsi untuk jenis, la lil-ahdi bukan untuk ahad. Wa muqtadha dzalik, maka konsekuensinya adalah jawazul wajhaini, boleh dengan dua sisi. Fi kulli mu'annasin, ya ada konsekuensinya nih, bisa dikiaskan yang lainnya. Wa muqtadha dzalika jawazul wajhaini fi kulli mu'annatsin qusida bil jins. Maka konsekuensinya adalah membolehkan dua sisi pada semua mu'annats yang dimaukan dengannya jenis. Kalau ada mu'annats tapi dimaukan dengannya jenis, maka boleh ditetapkan ta atau dibuang. Ini mengiaskan kepada babnya nikmah ini. Wala bu'da fi, dan ini tidak jauh. Contoh, ya, sekadar contoh, saral mar'atu khairan minar rajuli. Ini saya tulis dari syarah beliau. Sara al-mar'atu khairan minar rajuli. Mana fi'ilnya yang muzakkar? Sara. Sara al-mar'atu khairan minar rajuli. Kita tidak memandang maknanya. Contoh saja. Sara al-mar'atu khairan minar rajuli. Kenapa sara tidak ditetapkan tanya? Padahal al-mar'ah di sini mufrad. Karena dimaukan dengan alif lam di situ, lamnya apa? Lil jins. Ya. Termasuk ini juga ucapanmu maqama min imraatin. Boleh. Maqama min imriat min imraatin. Karena minnya di situ apa? Iya. Istirokiyah sudah kita lewatkan. Fayukhayyar fi. Boleh dipilih padanya. Maqama min imraatin, maqamat min imraatin. Kenapa? Lianna min afadat al-jinsiyah, karena min di situ berfaedah al-jinsiyah. Beda dengan contoh maqamat imra'atun, wajib di sini disertakan pada fi'ilnya apa? Ta, maqamat imra'atun. Kenapa? Maqamat imra'atun kenapa di harus kasih ta? Karena ini bukan mufrad. Ya kan, mufrad satu orang wanita, maqamat imra'atun, tidaklah berdiri seorang wanita. Seorang wanita pun seorang wanita. Kalau tadi kan jenis, ini bukan. Ya. Likaunil murad bihi al-fard. Ya. Meskipun di sini wa inna ma jaa al-umum. Meskipun maknanya umum, kenapa? Karena dia datang pada konteks apa? Maqamat imra'atun nafi. Ta'um, tapi bukan mil jins itu. Umum juga maknanya maqamat imra'atun, tidaklah berdiri seorang wanita pun, seorang itu, seorang wanita. Ada sisi umumnya karena dia nakirah datang pada konteks penafian. Fa'umila mu'amalata jam'i taksiri fi jawazi itsbati tawahud fiha li syibhi bihi fi anna al-maqsuda bihi muta'addid wa ma'na qawluhu wa ma'na qawlihi istahsanu anna al-hazza fi hadza wa nahwihi hasanun walakin al-ithbat ahsan minhu. Maka dia fa'umila, dia pun diperlakukan. Kembali ke mana fa'umila? Ya, fa'ilnya apa? Kembali ke mana coba? Sebelumnya fa'iluha, fa'ilnya ni'mah dan akhwatnya. Maka fa'ilnya ni'mah dan akhwatnya diperlakukan seperti perlakuan jamak taksir dalam hal bolehnya menetapkan ta dan apa? Membuangnya. Kenapa demikian? Li syibhihi bih. Karena dia fa'ilnya ni'mah apa? Dan teman-temannya serupa dengan apa? Jamak taksir. Fi anna al-maqsuda bihi muta'addid. Terhisab kesamaannya antara fa'ilnya ni'mah dengan jamak taksir, fi anna al-maqsuda bihi muta'addid. Yaitu bahwasanya yang dimaukan adalah berbilang. Bukan satu dua. Wa ma'na qawlihi, dan makna ucapan an-nazim istahsanu anna al-hadza fi hadhihi wa nahwihi hasan. Makna ucapan beliau istahsanu adalah bahwasanya al-hadza pembuangan fi hadza pada pembahasan ini hanya semisalnya hasan bagus, walakin al-ithbat ahsan minhu. Meskipun kalau ditetapkan taknya itu lebih bagus darinya. Sini ada ringkasannya tuh, lihaq ta'ita'nith al-fi'l al-madhi luzum ithbat at-ta'. Ya. Disertakannya tak bersama fi'il madhi ada yang sifatnya luzum wajib lazim luzumu itsbati ta. Yang pertama idza usnidal fi'lu ila dhamirin muannatsin muttasil, kesimpulannya ini. Jadi terkait dengan disertakannya ta pada fi'il madhi ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama wajib disertakan ta. Kapan itu? Yaitu apabila fi'ilnya disandarkan kepada dhamir muannats muttasil. Muannatsnya apakah apa? Mutlaqa. Ya kan, mutlaqa. Apakah hakiki atau majazi? Contoh yang hakiki hindun qamat. Qamat di sini disandarkan kepada dhamir muannats muttasil, taktinya hiya kembali kepada hind. Juga asyams tola'at. Yang kedua, an yakuna al-fa'ilu zahiran haqiqiyat ta'nits. Fa'ilnya zahir dan ta'nitsnya hakiki. Itu dua keadaan. Masih ingat kan? Qamat hind. Yang kedua, adamu jawazil isbat. Tidak boleh ditetapkan apa? Padanya ta. Kapan itu? idza usnida al-fi'lu ila dhamirin mu'annatsin munfasil, apabila fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annats munfasil. Ini 'indal jumhur la yajuz. Hindun maqama illahi wa jazahu ghairuhum. Diperbolehkan oleh selain jumhur. Minhum Ibnu Malik. Idza fusila bainal fi'li wal fa'ili al mu'annats bi illa. Kemudian tempat yang kedua di mana tidak boleh ditetapkan ta adalah apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annats. Afan tadi yang pertama saya baca lagi ya. Idza usnidal fi'lu, apabila fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annats munfasil. Fa'ilnya ya disandarkan kepada dhamir mu'annats munfasil. Hindun maqama illahi. Hindun maqama illahi. Mana di sini syaitnya? Qoma. Tidak boleh disertakan pada nyata. Kenapa? Karena di sini fiilnya disandarnya kepada apa? Dhamir mu'annats yang munfasil, yaitu hiya. Mirip ya. Idza fusila bainal fi'li wal fa'il al mu'annats bi illa. Kemudian tempat berikutnya, apabila fi'il dipisahkan dari fa'ilnya dengan illa. Dari fa'ilnya mu'annats dengan illa. Maqama illa hindun. Maqama illa hindun. Ma tula illa syams indal jumhur. Apa bedanya yang pertama dengan kedua itu? Ya, kalau yang pertama fa'ilnya dhamir gitu, munfasil illahiya, ya kan? Kalau yang kedua fa'ilnya isim dhahir, ma tala illa syams, ya kan? Ya. Jadi kalau yang pertama itu sepertinya enggak ada khilaf ya. Yang kedua itu indal jumhur. Kemudian yang ketiga, idza usnidal fi'lu ila jam'i mudzakkarin salim. Tempat yang ketiga di mana tidak boleh fiilnya disertakan pada nyata adalah apabila fiil disandarkan kepada jamak mudzakkar salim. Qama Zaidun. Enggak boleh qama Zaidun meskipun orang-orang kufar membolehkannya. Kemudian yang ketiga, jawazul wajhain, boleh dengan dua sisi. Boleh disertakan ta, boleh dibuang dari nyata. Kapan itu? Idza fusila bainal fi'li wa fa'ilihi al mu'annats al haqiqi bi ghairi illa, apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya mu'annats haqiqi dengan pemisah berupa illa. Boleh dengan dua sisi. Ya, apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annats haqiqi dengan pemisah selain illa. Atal qadhiyah bintul waqifi. Boleh atat al qadhiyah, boleh ata al qadhiyah. Kenapa? Karena ada yang memisahkan antara fi'ilnya ata dengan fa'ilnya bint. Wal ajwad atat, meskipun yang lebih bagus ditetapkan pada nyata sesuai dengan hukum asalnya. Ya, mu'annats haqiqi zahir. Kemudian ya, tempat yang kedua, idza usnidal fi'lu ila jam'i taksirin au jam'i mu'annatsin salim, apabila fi'ilnya disandarkan kepada jamak taksir. Ja'ar rijal, ja'at ar-rijal, atau jamak mu'annatsin salim. Ja'al hunudu atau ja'at al-hunudu. Tempat yang ketiga, idza ittasalat at-ta'u bi ni'ma wa akhawatiha wa kana fa'iluha mu'annatsan wa in kana mufradan mu'annatsan haqiqiyan. Ni'mal mar'atu hind, ni'matil mar'atu hind. Tempat yang ketiga di mana boleh dengan dua sisi adalah apabila tak bersambung dengan ni'ma dan teman-temannya, dan fa'ilnya adalah mu'annas haqiqi. Wa in kana mufradan mu'annasan haqiqiyan, meskipun fa'ilnya adalah mufrad mu'annas haqiqi. Boleh dikatakan ni'mal mar'atu hind atau ni'matil mar'atu hind. Irobnya masih ingat ada berapa sisi? Ni'matil mar'atu hind ada berapa? Tiga. Yang pertama, ni'mal mar'atu hind. Hind sebagai apa? Sebagai mubtada mu'akhar. Kemudian jumlah ni'mal mar'ah sebagai khabar muqaddam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua apa? Hindu sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, taktinya hiya. Barusan kita lewatkan. Ternada ya. Ini di antara tempat di mana mubtada wajib dibuang. Ya, mubtada wajib dibuang. Ketiga, khabarnya adalah makhsus bidzam atau bi al-madh. Ni'mal mar'ah hiya hindun. Gitu. Jadi ni' jumlah ni'mal mar'ah ibtidaiyah la mahala la minal i'rab. Boleh yang ketiga itu apa? Hindun di i'rab sebagai mubtada khabarnya mahdhuf. Ni'matil mar'atu hindun al-mamduhah itu. Sudah ingat? Padahal dari hind. jumlahnya belum sempurna berarti ya. Atau sempurna ya, ada ni'ma. Ni'ma al-mar'ah itu hindun badal ya. Dari al-mar'ah ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Gimana? Bisa? Kalau yang pertama mufrad. Berarti kalau mufrad dia kan enggak ada fa'ilnya mufrad kan. Berarti yang menjadi syahid anu. Berarti yang kedua ada fa'ilnya gitu ya. Iya ya, subhanallah. Berarti taukid ihbis pengulangan gitu ya. Jumlah pengulangan jumlah berarti ya. Iya, subhanallah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Shorof. Yang mana? Oh, binaan. Lafadznya. Binaan ala anna al fi fa'il ni'ma lil jinsi la lil ahli. Wa muqtadha dhalika jawazul wajhain fi kulli mu'annathin قصر به الجنس ومقتضى ذلك جواز الوجهين في كل مؤنث قصر به الجنس ولا بعد فيه كصار المرأة خيرا من الرجل ولا بعد فيه كصار المرأة خيرا من الرجل ومن ذلك ما قام من امرأة ومن ذلك ما قام من امرأة فيخير فيه لأن من أفادت الجنسية بخلاف ما قامت امرأة لكون المراد بها الفرد وإنما جاء العموم hanya datang makna keumuman itu. Ada ketinggalan tadi. Wa inama ja'al umum minan nafyi. Ya. Lanjutkan ya. Antum hafalannya sampai situ? Sudah. Walhadza ya. Ini terakhir, kita sisakan waktu 10 menit satu-satu. Wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila waqad yuja'u bi khilafil asli waqad yaji al maf'ulu qabla al fi'li wal aslu fil fa'ili an yattasila. Hukum asal pada fa'il adalah an yattasila, adalah bersambung dengan fi'ilnya. Itu hukum masalah apa? Dari fa'il datang langsung setelah fi'ilnya. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Dan hukum asal dari maf'ul adalah dipisahkan dari fi'ilnya. Fi'il kemudian diikuti oleh fa'il, kemudian setelah itu baru datang maf'ul. Itu hukum asalnya. I'rabnya jelas ya? InsyaAllah selesai pembahasan fa'il ini. Seperti biasa ada merujuk i'rab. Plus faedahnya. Waqad yuja'u bi khilafil asli. Terkadang didatangkan fa'il dalam keadaan menyelisih aslinya, tidak seperti hukum aslinya. Waqad yajil maf'ulu. Dan terkadang maf'ul datang qabla al-fi'il, sebelum fi'il. Ya, ini sudah sering antum dapat ya. Yaji itu ada juga mungkin dibawa kepada lughah yang mengqasarnya. Ja yaji, sha yasha, ada yang seperti itu. Lu qasar. Ja yaji. Atau mungkin juga diqasar karena darurah. Disebutkan oleh Al-Hudhari kalau salah. Ini fi lughati fi lughah bil qasar. Dan satu lughah dengan qasar ja yaji. Fi sha yasha tanpa hamzah. Ya, jelas ya. Wal aslu fil fa'il al aslu mubtada. Fil fa'il muta'alliq saja dengan asal an yattasila khabarnya. wal aslu fil maf'uli an yanfasila, demikian pula i'rabnya. Wa qad juja jelas naib fa'ilnya huwa kembali kepada fa'il bi khilafil asl, jar majrur sebagai apa? Sebagai hal ya, dalam keadaan menyelisih asal. Apa di situ? Hah? Hmm? Hal bukan? Di situ naibu fa'il sebutkannya. Terkadang didatangkan sesuatu yang menyelisih asal gitu ya. Oh berarti dia naibu fa'ilnya ya. Ja'abi berarti. Ya, bukan kembali kepada fa'il. Berarti ja'abi dia muta'adi dengan ba. Waqad ja'u bi khilafil asal. Terkadang didatangkan sesuatu yang menyelisih asal. Jadi fa'ilnya atau naibu fa'ilnya bukan huwa. Di sini ja'a yaji muta'adi dengan ba. Sehingga naibu fa'ilnya itu khilafil asal. Di khilafil asal itu naibu fa'il. Waqad ja'a terkadang didatangkan sesuatu yang menyelisih hukum asal. Ya. Waqad yajil maf'ul qabla al-fi'li, ini jelas. Al-aslu an yali al-fa'ilu al-fi'la min ghairi an yafsila bainahu wa bain al-fi'li fasil. Hukum asal dari fa'il adalah agar fa'il itu datang setelah fi'il tanpa dipisahkan antara fi'il dengan fa'il oleh satu pemisah pun. Ini hukum asalnya. Kenapa demikian? Li'annahu kal juz' min, karena yang namanya fa'il seperti apa? Bagian dari fi'il. Wa waritha Sulaimanu Dawud, langsung Sulaiman sebagai fa'ilnya, waritha. Kayaknya semisal itu. Jadi hukum asal atau li'annahu kal juz' min, karena fa'il seperti bagian dari fi'il. Walidzalika yusakkanu lahu akhirul fi'li in kana dhamira mutakallimin aw mukhatabin aw mukhatabin. Oleh karenanya disukun, karena sebab fi'il itu hukum asalnya datang langsung setelah fi'il, maka disukun akhir fi'il apabila ya akhir fi'ilnya adalah ataupun in kana dhamira mutakallim aw mukhatab. Saya ulangi ya. Oleh karenanya yusakkan lahu, oleh karenanya disukun akhir fi'il ya in kana dhamira mutakallimin aw mukhatabin, apabila fa'ilnya adalah dhamir mutakallim ataupun dhamir mukhatab. Contoh darabtu wa darabta ya. Wa inna masakkanuhu, hanyalah mereka mensukun akhir fi'il ketika bergandengan dengan dhamir mutakallim ataupun mukhatab. Karohata tawali arba'i mutaharrikat, karena tidak disukainya empat harokat datang berturut-turut. Hanya saja ini muntaqad dengan contoh syajaratun. Syajaratun ini berapa harokat? Empat ya. Syajaratun ada gitu. Dan yang misal itu muntaqadnya demikian. Talhudori ya. Naqabahu syajaratun. Ya, oleh karenanya disukun karena sebab fa'il tadi fi'il apabila fa'ilnya dhamir mutakallim atau mukhatab. Contoh darabtu wa darabta, wa innama, hanyalah mereka mensukun akhir fi'il ketika bergandengan dengan fa'il yang berupa dhamir mutakallim atau mukhatab, karena tidak disukainya empat harokat datang berturut-turut. Wahum innama yakrahuna dhalik fil kalimah al-wahidah, mereka hanyalah tidak menyukai hal itu pada satu kalimat. Kalau pada kalimat yang berbeda itu tidak mengapa. Tadi sudah terbantahkan dengan syajaratun nih. Fadalla dzalik, maka ini menunjukkan bahwasanya annal fa'ila, bahwasanya fa'il bersama fi'ilnya seperti satu apa? Kata. Iya. Darabtu. Kemudian kalau bersama na darabana mengapa? Darabana di fathah ba'nya. Ya karena dia bukan bersama fa'il, bukan seperti satu kalimat dengan maf'ul ma. Kalau bersama fa'il seperti satu kalimat, sehingga karena dia seperti satu kalimat sedangkan tidak disukai oleh orang Arab, datang ya empat harokat berturut-turut dalam satu kalimat, maka karena fa'il bersama fi'il ini seperti satu kalimat, maka tidak disukai itu datang harokat empat ataupun empat harokat berturut-turut, sehingga disukun darabna. Adapun bersama maf'ul darabana, ini tidak seperti satu kalimat, sehingga enggak mengapa. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila min al fi'l. Dan hukum asal dari maf'ul adalah dipisahkan dari fi'il ataupun terpisah dari fi'il. Fi'ilnya ta'akhir 'anil fa'il, yaitu diakhirkan dari fa'il. Wa yajuzu taqdimuhu 'alal fa'il in khala mimma sayadhkur. Mimma sayadhkuruh. Dan boleh didahulukan ya maf'ul dari fa'il apabila kosong dari hal-hal yang nanti akan disebutkan. Fataqul, engkau katakan dharaba Zaidan 'Amrun. Wa hadha dharaba Zaidan 'Amrun. Boleh. Aslinya apa? Dharaba 'Amrun Zaidan, boleh didahulukan maf'ulnya dari fa'ilnya. Dharaba Zaidan 'Amrun. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan beliau, wa qad ja'u bi khilafil asli. Terkadang didatangkan sesuatu yang menyelisihi asal. Wa asyara bi qawlihi wa qad ja'i al maf'ul qabla al fi'li, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa qad ja'a al maf'ul qabla al fi'li, terkadang maf'ul datang sebelum fi'il. Dalam ayat Al-Qur'an banyak kan fariqan hada, iya fa fariqan haqa alaihim dhalalah, terkadang datang maf'ul sebelum fi'il. Illa anna al maf'ul qad yataqaddam ala al fi'li wa tahta hadha qisman, yaitu ila anna al maf'ul qad yataqaddama ala al fi'li. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa qad ja'a al fi'li wa qad ja'a al maf'ul qabla al fi'li, kepada bahwasanya maf'ul terkadang mendahului apa? Fi'ilnya. Di bawah pembahasan ini ada dua macam. Wa tahta hadha qisman. Di bawah pembahasan ini ada dua macam. Ya. Yang pertama, ma yajibu taqdimu. Dirinci lagi pembahasan ini kepada dua pembagian. Yang pertama, ma yajibu taqdimu, maf'ul yang wajib didahulukan. Dari apa fi'ilnya? Wa dzalika kama idza kana al-maf'ulu isma syartin. Ini demikian apabila maf'ulnya itu isim syarat. Kalau maf'ulnya isim syarat harus apa? Didahulukan, karena isim syarat haknya apa? Ya, agar dia ditempatkan di awal jumlah. Contoh ayyan tadrib adrib. Enggak boleh dikatakan apa? Tadrib ayyan adrib, enggak boleh. Ayyan tadrib adrib, ya Rabnya ayyan apa? Ismu syarat dia. Mansub sebagai maf'ul muqaddam. Tadri jawab apa? Fi'lu syarat. Ya, madzum. Di ayan tadi. Adri jawab syaratnya. Ayan tadrib adrib. Siapapun yang kau pukul, maka saya pun akan memukulnya. Saya taklid saja sama kamu. Ya. Aw ismu istifhamin, ataupun apabila maf'ulnya isim istifham, harus juga didahulukan maf'ulnya dari fi'ilnya. Ayya rajulin darabta? Orang yang mana kau pukul? Ya. Aw dhamiran munfasilan, ataupun fa'i maf'ulnya dhamir munfasil, law ta'akhkhara lazima ittishaluh, atau ketika maf'ulnya dhamir munfasil yang seandainya diakhirkan penyebutannya didatangkan setelah fi'ilnya, lazima ittishaluh, mengharuskan untuk dia mutasil. Contoh iyyaka na'budu, seandainya diakhirkan maf'ulnya jadi apa? Na'buduka, enggak boleh na'budu iyyaka. Tapi akan hilang faedahnya. Karena di antara faedah ataupun faedah dari mendahulukan, dari faedah taqdim ma haqqu ta'khir adalah apa? Al-ikhtisas. Iyyaka na'budu. Aku hanya menghususkan ibadah ini kepadamu ya Allah. Berbeda dengan na'buduka. Aku beribadah kepadamu. Memungkinkan ada sesuatu yang lain yang diibadahi. Falau ukhir al-maf'ulu lazima al-itisal. Seandainya diakhirkan maf'ul, maka ini mengharuskan untuk maf'ulnya tadi dengan dhamir muttasil. Wa kan yuqal, ya seperti dikatakan na'buduka, fa yajibu taqdim. Maka kalau seperti ini keadaannya, wajib ditaqdim pula. Fi khilafi qaulika, berbeda dengan contoh ucapanmu, lihat. Ad-dirhamu iyyahu a'taituhu. Ad-dirhamu iyyahu a'taituhu, ini mana maf'ulnya yang didahulukan? Iyyahu. Sifatnya wajib atau boleh? Boleh. Boleh dikatakan ad-dirhamu a'taituka iyyahu, boleh pula ad-dirhamu iyyahu a'taituka. Fa innahu la yajibu taqdimu iyyah. Sesungguhnya dalam contoh ini tidak wajib iyyah maf'ul yang keduanya didahulukan. Kenapa? Li'annaka law akhartahu la jaza ittishaluhu wa infisaluhu 'ala ma taqaddama fi babil mudmarat. Karena engkau seandainya mengakhirkan iyyah, niscaya boleh ittisaluhu wa infisaluhu, untuk dhamirnya muttasil atau munfasil boleh. Iya kan? Ad-dirhamu a'taitukahu boleh. Atau ad-dirhamu a'taituka iyyahu juga apa? Boleh. Boleh. Alamat taqaddam fi babi al-mudmarat. Seperti yang sudah lewat pada bab al-mudmarat. Wasil. A'ifsil ha'asalni. Ya. Wasil. A'ifsil ha'asalni. Silakan antum gunakan bamir mutasil atau munfasil pada ha'asalni. Dan yang semisal itu. Ya. Fakunta taqul, boleh bagimu mengatakan dirham a'taituka wa a'taituka iyyah. Nah, di sini ada rincian dari Syekh Muhammad Muhyiddin, kita baca. Masih telat kan ya? Masih kan? Oh, masih cepat ya, mana ini? Ya, catatan kaki nomor 4. Ada faedah tambahan dari beliau tentang masalah taqdim al-maf'ul 'ala al-fi'l. Yajibu taqdimul maf'uli bihi 'ala al-fi'li al-'amil fihi fi thalathati mawadhi'. Wajib mendahulukan maf'ul bih dari fi'il yang beramal padanya pada tiga tempat. Waqad dzakara asy-syarih mawdhi'ain minha min ghairi dhabt. Dan asy-syarih menyebutkan dua tempat dari tiga tempat ini tanpa diiringi dengan dhabt batasannya. Al-mawdhi'ul awwal, tempat yang pertama dari wajibnya maf'ul didahulukan dari fi'ilnya yang beramal pada maf'ul tersebut adalah an yakuna al-maf'ul wahidan min al-asya'i allati yajibu laha at-tasaddur. Ketika maf'ulnya adalah salah satu dari hal-hal yang wajib didahulukan ataupun dari perkara yang wajib didahulukan. Tercakup semua itu ya. Isim syarat, isim sifat. Wa dzalika bi an yakuna isma syartin. Yang demikian seperti isim syarat atau isim sifat. Ya. Atau yakunul maf'ulu kam al-khabariyata. Atau ketika maf'ulnya adalah berupa kam khabariyah. Tiga tempatnya ditambahkan. Yang pertama isim syarat, yang kedua isim sifat, yang ketiga apabila maf'ulnya adalah kam khabariyah. Bukan kam istifhamiyah. Kam ubaidin malaktu. Alangkah banyak budak-budak yang aku miliki. Maknanya bukan istifham ya. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Kam berarti apa? Khabariyah mabni ala sukun fi mahali apa? Nasbin mafulun fi muqaddamah huwa mudhaf ubaidin mudhafun ilaih malaktu fi'lun wa fa'il. Au mudhafan ila wahidin mimma dhukir. Atau maf'ulnya didhafahkan kepada salah satu dari hal yang telah disebutkan. Didhafahkan kepada isim syarat atau didhafahkan kepada isim sifat ataupun didhafahkan kepada apa? Apa? Kam al-khabariyah. Nahu, contoh yang didhafahkan kepada apa? Isim syarat adalah gulama man tadrib adrib. Budak siapa yang kau pukul, saya pun akan memukulnya. Gulama man tadrib adrib. Di sini maf'ulnya ghulam didhafahkan kepada apa? Isim syarat. Ini jelas kan? Ghulam mudhaf, man mudhaf ilaih. Ya. Wa nahu, dan contoh ini yang istifhamnya disandarkan maf'ulnya kepada isim istifham. Ghulama man darabta, budak siapa yang kau pukul? Ini jelas juga kan? Wa nahu, contoh, dan contoh yang didhafahkan kepada kam al-khabariyah, kam malakam rajulin asabta, alangkah banyak harta orang yang kau rampas. Ya, bukan pertanyaan ya. Tadi kami apa? Kam apa? Khabariyah. Malakam rajulin ghasabta. Kalau ghasab itu enggak maulah. Ada orang terbukti ya, dikatakan kam malakam rajulin ghasabta. Hai itu, tempat yang pertama ini bercepat yang pertama ini ya. Ya. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, an yakuna al-maf'ulu dhamiran munfasilan fi ghairi babi salnihi wa khiltanihi alladhain yajuzu fihim al-fasl wal wasl ma ta'khuri nahu qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat yang kedua dari wajibnya maf'ul didahulukan adalah ketika maf'ulnya berupa dhamir munfasil pada selain bab salnihi dan khiltanihi. Karena pada bab ini sudah kita lewatkan. Iya. Apa tadi ucapannya? Wasil awisil ha'asalnihi wa ma'ashwahu fi kuntuhul khulfun tama kaza ka khiltanihi wa tisala akhtaru ghair akhtaru lin fi sala. Enak kan sudah hafal kan? Nah, pada selain babnya salnihi, karena pada bab salnihi boleh mutasil, boleh munfasil lamirnya. Juga khiltanihi. Meskipun ada yang lebih rajih. Alladzaini yajuzu fihima al-fasl wal-fasl. wal wasl di mana pada bab salni dan khiltanihi ini dhamir boleh mufassil boleh mutasil ma ta'akhur ya ketika diakhirkan ketika diakhirkan contoh qauli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini dhamirnya apa yang munfasil iyyaka dhamir munfasil ya yang seandainya diakhirkan didatangkan setelah fi'il maka mesti dia menjadi dhamir mutasil na'buduka mesti enggak boleh na'budu iyyaka beda dengan babnya salnihi dan khiltanihi maka ini wajib didahulukan iyyaka na'budu sudah kita lewatkan hikmah dari didahulukannya apa maful ini tampaknya kedua al-mawdi'u tsalits an yakuna al-'amilu fil maf'uli waqi'an fi jawabi amma wa laysa ma'ana ma yafsil baina amma wal fi'li min ma'mulatihi siwa hadha al-maf'ul sawa'un kana amma madhkuratun fil kalam nahwu qawli ta'ala fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar am kanat muqaddaratan nahwu qawli subhanahu wa rabbika fakabbir fa in wujida ma yakunu fasila baina amma wal fi'li siwa al-maf'ul lam yajib taqdimu al-maf'uli 'ala al-fi'li nahwu qawlika amma al-yawma fa addi wajibak tempatnya ketiga dari wajibnya maf'ul didahulukan dari fi'il yang beramal padanya adalah agar amilnya ya an yakunal amil fil maf'ul agar amil amil lebih umum daripada apa fi'il ya agar amil yang beramal pada maf'ul itu waqi'an amil tersebut waqi'an datang atau jatuh pada jawaban amma datang sebagai jawaban dari amma ini perlu diperhatikan tempatnya ketiga ini ya yaitu an yakunal amil ketika amilnya yang beramal pada maf'ul itu yang wajib didahulukan ini ya amil tersebut datang sebagai jawaban dari amma dan tidak ada pada kita ma yafsil baina amma wal fi'il sesuatu yang memisahkan antara amma dengan fi'ilnya dari ma'mulatnya apakah maf'ul yang lain ataupun jar majrur sawa'un jar majrur ataupun dharf gitu wal fi'lu min ma'mulatihi siwa hadzal maf'ul kecuali yang memisahkan hanya maf'ul ini saja yang memisahkan antara amma dengan fi'il hanya maf'ul ini saja yang didahulukan sawa'un kanat amma sama saja apakah ammanya disebutkan dalam kalam seperti dalam ayat fa ammal yatima fala taqhar di sini wajib fa ammal yatima fala taqhar antum coba cocokkan ini contoh dengan dhabit yang di atas tadi amilnya ini datang sebagai jawaban amma mana fala taqhar ini kan jawaban berarti kan fala taqhar ini taqhar la taqhar jawaban dari apa amma kemudian tidak ada yang memisahkan ya antara apa amma dengan fiilnya kecuali maf'ul itu sendiri yang didahulukan maka ini wajib fa ammal yatima fala taqhar ya enggak boleh antum mengatakan fa amma fala taqhar al yatima enggak boleh ya fa amma sa'ila fala tanhar kemudian am kanat muqaddara ataupun ammanya ditakdirkan saja amma syartiyahnya ghair jazimah dia contoh wa rabbaka fakabbir arti aslinya apa aslinya amma rabbaka fakabbir jadi fa-nya di situ waqi'ah fi jawab syarat tadi min amma al mahdhufah wa rabbaka fakabbir adapun rabbuh maka besarkanlah fa'al muddat fa in wujida kalau didapati ma yakunu fasilan sesuatu yang memisahkan antara amma dengan fi'ilnya selain maf'ul maka lam yajib taqdimul maf'ul tidak wajib mendahulukan maf'ul di atas dari fi'ilnya contoh amal yauma fa'addi wajibak boleh boleh pula amal yauma wajibaka fa'addi boleh kenapa karena ada sesuatu yang lain selain maf'ul yang memisahkan antara apa amma dengan fi'ilnya paham wasirru fi dzalika anna amma yajibu an yufsal bainaha wa baina al-fa'i bi mufradin fala yajuzu an taqwa al-fa'u ba'daha mubasharatan wala an yufsal bainaha wa baina al-fa'i bi jumlatin kama sa'ati bayanuhu fi babiha rahasianya adalah bahwasanya amma itu wajib dipisahkan antara amma dengan fa waqiah fi jawab syarat dengan mufrad itu syaratnya apa dalam bahasa Arab tuh sering amma ini ya, amal amma dhamma tuh ya fa amma dhamma tu fatakunu kan sukanya gitu mufrad misalnya misalnya mufrad kan fa amma dhamma tu fatakunu ya nah, saja ini mutar khabar Kalau sini bahasan maf'ul dengan fi'il atau fi'il dengan maf'ul ataupun dengan amilnya. Wajib mana tadi? Falajuz. Rahasianya adalah bahwa amma itu wajib dipisahkan antara amma dengan fa'nya dengan mufrad, sehingga tidak boleh untuk antaqa fa datang fa langsung setelah amma. Dengan dikatakan apa? Kalau langsung iya. Ya, fa amma. Ya. Yang tadi aja kayak ada enggak yang selain ayat? Ah ini amma fa diwajib aja itu. Amma fa'di misalkan ya bisa. Harus ada pemisahnya mufrad. Ya. Tidak boleh antaqa fa ba'daha mubasyarah. Tidak boleh datang fa setelah amma langsung. Harus pisahkan dengan mufrad. Wala an yufsal, tidak boleh pula dipisahkan antara amma dengan fa ya. Dengan jumlah enggak boleh. Sebagaimana akan datang menjelaskannya di babnya, ada babnya sendiri. Ya. Wa tsani ma yajuzu taqdimuhu, itu kan? Ya, wa tsani ma yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu nahwu daraba Zaidun Amran fa taqulu Amran daraba Zaidun. Yang kedua dari apa ini? Pembahasan tentang yang bercabang dari wa qad yajil maf'ul qabla al-fi'l. Terkadang maf'ul datang sebelum fi'il. Yang bercabang dari ucapan ini adalah yang pertama bahwasanya datangnya maf'ul sebelum fi'il itu ada dua keadaan. Yang pertama wajib didatangkan sebelum fi'il, didahulukan dari fi'il. Yang kedua majuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu, boleh didahulukan maf'ulnya, boleh diakhirkan. Contoh daraba Zaidun Amran. Kalau katakan Amran daraba Zaidun boleh. Ya, boleh daraba Zaidun Amran, boleh maf'ul didahulukan dari fi'ilnya atau dari amilnya Amran daraba Zaidun. Asal dia catat kaki. Ya sudah apa itu sahfan. Ya mungkin bisa dengan dua sisi. Wal hadza berarti maf'ul muqaddam wa wal hadza mubtada ya. Mana khabarnya berarti? Istahsanu, istahsanu. Ya cukup sampai sini dulu. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.